Langsung saja col, biar IPD bergoyang, Ikatan Pemuda Dukuh berjoget. Artis muda bertalenta, artis muda yang banyak sekali penggemarnya. Kalau kita bicara cantik, artis ini jelas cantik ya. Mana jilo-jilonya Indonesia col? Tentu ada Ramayana, ada IPD, ada Merpati Vision Shooting, Jihan, Audi, Yu, Palapa.